Setengah abad ke-9. Ya. Kemudian berikutnya setelah itu datang lagi orang mengarang setelah itu. Ya. Dia juga mengarang di dalam masalah nasab juga. Ya. Di dalam kitabnya Lubab Al-Ansab. Ya, saya lupa nama pengarangnya, dari Imam juga Mutaqaddimun, sekitar di abad ke-10 dia hidup. Ya. Dia disebutkan di situ, dia katakan kalimat As-Salafi dan sama seperti yang disebutkan oleh Imam As-Sam'ani. Dan Imam As-Sam'ani memberikan contoh-contoh. Memberikan contoh-contoh beberapa orang dari para rawi, ya, dari para perawi hadis yang meriwayatkan hadis yang mereka menisbahkan dirinya kepada As-Salaf, menisbahkan dirinya kepada As-Salaf. Ya. Jadi katakan fulan bin fulan As-Salaf, ya. Fulan bin fulan As-Salaf. Dia pakai sebagai suatu kebanggaan, ya, menunjukkan bahwa dia di atas al-haq, ya, berada di atas madhab al-haq, di atas manhaj al-haq, yaitu madhab as-salafus salih. Madhab as-salafus salih. Ya. Itu dari penisbahan as-salafi dari kutub atau buku-buku yang menyangkut tentang masalah nisbah, ya, tentang masalah nisbah. Ya. Apa? Dia sebutkan contohnya tadi, cuman kitabnya tidak ada di sini. Penukilan dari Imam Samani itu saya lihat di Yaman. Kitabnya tidak ada di ujung pandang sini, jadi ya bisa kita merujuk lagi. Kemudian itu tadi dari Imam As-Sam'ani rahimahullahu taala. Ya, penisbahan as-salaf, ya, kepada rawi-rawi as-salaf. Sekarang lihat apa yang disebutkan oleh beberapa orang a'immah tentang penisbahan as-salaf. Ya. Yang pertama Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Yang paling banyak mendengung-dengungkan kata as-salafi. Yang paling banyak mengulang-ulang kalimat as-salafi di dalam karangan-karangan beliau. Bilangan karangan beliau. Imam Adz-Dzahabi saya katakan tadi meninggal tahun 748. Saya akan sebutkan di sini beberapa contoh yang beliau memakai kata as-salaf. Beliau berkata di dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala. Syiar A'lamin Nubala ini cetakan terbaru 28 jilid. Cetakan terbaru. Kalau cetakan dulu 25 jilid. 25 jilid. Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 13 halaman 183. Setelah membawakan suatu kisah tentang yang menyangkut tentang Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fathawi. Ya. Menyangkut Imam Ya'qub bin Sufyan Al-Fathawi. Ya'qub bin Sufyan Al-Fathawi ini beliau dari ulama abad ketiga. Ulama abad ketiga. Disebutkan di situ di dalam kisah itu, ya, yang didukil oleh Imam Adz-Dzahabi, katanya Ya'qub bin Sufyan Al-Fathawi dia mencercah, ya, mencercah Utsman bin Affan. Mencercah Utsman bin Affan. Maka dihadapkanlah dia ke raja. Dihadapkan ke raja. Ya. Katanya ya Ya'qub bin Fathawi. Ya. Atau seseorang mengatakan kepada raja, wahai raja, ini mencela Ya'qub ini mencela Utsman bin Affan sahabi. Ya. Utsman bin Affan sahabi, bukan Utsman bin Affan al-Habis teman kita. Ya, karena waktu pada zaman Ya'qub bin Sufyan al-Fathawi ini ada seorang pentolan ahlul bidah di situ. Namanya Utsman bin Affan juga. Namanya Utsman bin Affan. Dia raja, kalau mendengar dia dicerca orang ini, dia marah. Maka diangkatlah bahwa Utsman bin Sufyan al-Fathawi itu mencerca Utsman bin Affan. Raja mengira bahwa dia mencerca orang yang hidup pada zamannya itu, yaitu al-Habisi. Maka tak kala didatangkan dan orang berkata dia mencerca Utsman bin Affan sahabi. Ya, karena rajanya sudah dipengaruhi dengan madhabnya dia yang mencerca para sahabat, maka raja mengatakan, kenapa kalau dia mencerca para sahabat, biarkan aja, biarkan, jangan dibawa ke sini. Kecuali kalau dia mencerca teman kita, baru kita berikan hukuman. Ya, diberikan hukuman. Di sini Imam Adz-Dzahabi membawakan kisah ini, dia dalam rangka ingin menjelaskan bahwa kisah ini tidak benar. Masa Ya'qub bin Sufyan al-Fathawi seorang imam besar, ya, apa mencerca seorang sahabat? Itu tidak mungkin. Maka beliau berkata, menanggapi kisah itu, beliau berkata, "Qultu hadhihi al-hikayah munqati'ah, fallahu a'lam wa ma 'alimtu Ya'qub al-Fathawi illa salafiyan wa qad sannafa kitaban saghiran fi sunnah." Katanya, Saya berkata, kata Imam Syafi'i, kisah itu, kisah yang dinukil tadi, kisah itu adalah terputus. Kisah itu terputus. Maksudnya penyambungan silsilahnya sampai ke Ya'qub Al-Fasawi itu terputus. Jadi kalau terputus dalam istilah ilmu mustalah, tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Setelah itu Imam Zahid berkata, وَمَا عَلِمْتُ يَعْقُبَ الْفَسَوِي إِلَّا سَلَفِيًا. Dan saya tidak mengetahui tentang Ya'qub As-Salafi kecuali itu dia adalah orang Salafi. Ya. Kecuali dia adalah seorang Salafi. Orang yang menisbahkan dirinya kepada As-Salaf. Menisbahkan dirinya kepada As-Salaf. Ini tempat yang pertama. Kemudian di tempat yang kedua, Imam Az-Zahabi di dalam jilid 13 halaman 380 dari kitab yang sama, Sirah Alamun Nubala, di dalam terjemah seorang rawi yang bernama Utsman bin Kharraj, ya. Setelah dia menyebutkan hikayah dari Utsman bin Kharraj, dia berkata bahwasanya Utsman bin Kharraj ini, Kharraj itu menyebutkan, katanya, yahtaju sahibul hadis ila khamis. Fa in udimat wahidatun fahiya tanqus yahtaju ila aklin jayyid wa din wa babd wa hidafa bis sana'ah ma amanatin tu'raf min. Katanya seseorang yang mau menjadi ahlul hadis, yang mau menjadi muhaddis, kata Utsman ibn Kharraj, ya, katanya membutuhkan lima perkara. Kalau dia mau menjadi muhaddits, membutuhkan lima perkara. Perkara yang pertama yang dibutuhkan, katanya, dia butuh aqlun jayyid, ya. Butuh pemahaman yang baik. Kemudian yang kedua, wadin. Wadin, butuh kemampuan di dalam agama, ya. Yang ketiga, wababat. Babat ini kekuatan hafalan. Kekuatan hafalan. Kemudian yang keempat, dia harus pandai dan betul-betul ahli tentang ilmu hadis. Dia sudah betul-betul jagoan di situ, di dalam ilmu hadis. Ini yang keempat. Yang kelima, dan harus amanah. Harus amanah. Karena lima hal ini, di antara hal ini ada yang masuk kepada perkara yang pertama. Misalnya ad-dabat, kekuatan hafalan, itu masuk sebenarnya ke dalam pemikiran yang bagus, ya kan? Dan demikian pula amanah itu masuk ke dalam agama, ya kan? Agama yang bagus harus punya amanah dong, kalau mau dikatakan agamanya bagus. Ya. Maka Imam Az-Zahabi setelah menyebutkan hikayat ini, beliau berikan kritikan. Ya. Beliau berkata, katanya, kultu al-amanatu juz'un min ad-din. Amanah itu sebagian dari agama. Wababat dakhilun fil hidup. Dan kekuatan hafalan itu masuk di dalam kepintaran atau keahlian. Katanya setelah itu, karena pembagian ini salah dari Imam Utsman bin Kharraj, maka dia sebutkan pembagian yang cocok. Maka kata Imam Az-Zahabi, falladhi yahtaj ilayhi al-hafiz, maka yang dibutuhkan oleh seorang penghafal, dikatakan muhaddis dan al-hafiz, yang dibutuhkan oleh dia, yang pertama kata dia, ayyakuna taqiyan, harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadaqiyan, harus pintar. Ya. Kemudian nahwiyan, harus hebat di dalam ilmu nahwu. Ya. Kemudian lugawiyan, harus pakar di dalam bahasa. Pakar di dalam bahasa. Wazakiyan, dan harus murni jiwa. Ya. Kemudian wahayyan, ya. Dia harus sangat semangat di dalam menjalankan. Kemudian syaratnya lagi katanya, wasalafiyan, ya. Harus seorang salaf, baru dikatakan muhaddits atau al-hafiz. Ini yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ya, dan masih disebutkan juga, harus salafi, ini yang ketujuh. Kemudian katanya, yaktihi ayyaktub biyadihi mi'atay mujallad. Ya. Dia apa dikatakan dia sebagai hafiz muhaddits, cukup bagi dia menulis 200 jilid ilmu hadis. Dia menulis pakai tangannya 200 jilid, baru dikatakan muhaddits. Kemudian kata beliau, min dawanin al-mu'tabarah khamsan ya mujallad. Dan dia harus menulis dengan tangannya dari buku-buku sunnah yang dipakai, ya, itu 500 jilid. Harus menulis dari situ 500 jilid. Ya. Kemudian seorang muhajir ya, kata dia wa alla yaqtar fi min talab al-ilm ila al-mamat ya wala apa wala yaqtar min talab al-ilm ila al-mamat bi niyatin khalisah wa tawadhu'in wa illa fala yata'an. Katanya, dan janganlah dia merasa putus asa dari menuntut ilmu sampai akhir umurnya. Jadi dia menuntut ilmu harus sampai akhir umurnya. Karena ilmu itu kalau dituntut walaupun sampai di mana saja tidak akan habis. Ma hawal ilmu ahadun abadan la walau marasahu alf sana innamal ilmu ka bahrin zahidin apa fatlu al-ilm ahsan. Kata seorang syair. Katanya tidak akan mendapatkan ilmu itu seluruhnya, katanya. Ya, tidak akan didapatkan ilmu itu seluruhnya. Dia tidak akan dapatkan walaupun dia tuntut 1000 tahun. Sesungguhnya ilmu itu bagaikan laut yang sangat luas. Maka karena kamu mengetahui ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya, maka tuntutlah dari ilmu itu hal-hal yang baik. Hal-hal yang paling penting, yang paling penting. Ya, kemudian kata Imam Az-Zahabi, dan dia harus niat ikhlas ya di dalam menuntut ilmu. Dan tawadhu, dan harus bertawadhu. Ya. Kalau tidak, tidak akan terpenuhi syarat dia menjadi muhaddits. Ya. Ini syarat yang diberikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala pada zamannya, pada zaman beliau. Ya. Kemudian di tempat yang ketiga, Imam Az-Zahabi dalam Syarah Alamul Nubala jilid ke-16 halaman 457 di dalam biografi Imam Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni. Ad-Darqutni nama beliau Umar bin Ali Abu Hasan. Beliau berkata dalam biografi Ad-Darqutni setelah membawakan apa yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad. Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah bertanya tentang keadaan Imam Az-Zahabi di akhirat. Katanya maka dikatakan padanya yad'i fil jannah al-imam. Yad'i fil jannah al-imam. Katanya dia mengaku bahwasanya dia itu di surga adalah apa? Ada imam di surga. Ada imam lagi. Ini pemikiran-pemikiran apa? Ilmu kalam dan pemikiran-pemikiran Syiah. Maka setelah menukil hikayat ini yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, maka dikritik oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi berkata, kata beliau, katanya Imam Az-Zahabi, "Qultu lam yadkhul ar-rajul abadan fi 'ilm al-kalam wala al-jidal wala qadha fi dhalika, bal kana salafiyan." Bal kana salafiyan. Katanya sesungguhnya orang ini, Imam Ad-Darqutni, tidak pernah masuk sama sekali dalam ilmu filsafat. Tidak pernah masuk sama sekali mempelajari ilmu filsafat. Kemudian dan beliau tidak pernah mengadakan jidal yang tidak ada manfaatnya, mengadakan diskusi yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dan beliau juga tidak pernah berdalam-dalam di dalam masalah-masalah yang seperti itu. Tidak pernah beliau larut di dalam masalah yang seperti itu. Bal kata Imam Az-Zahabi, bal kana salafiyan, bahkan sesungguhnya dia adalah seorang salafi, kata Imam Az-Zahabi. Imam Ad-Darqutni adalah seorang salaf. Dikatakan Imam Ad-Darqutni ini yang meninggal pada sekitar abad ke-4, beliau dikatakan seorang salaf. Seorang salaf. Kemudian di dalam jilid saya kira waktu enggak cukup ya kalau kita bacakan semua dari Imam Az-Zahabi. Saya akan menukilkan di sini lagi satu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Lizanul Mizan. Dalam Lizanul Mizan jilid 5 halaman 348 di dalam biografi seorang rawi yang bernama Muhammad bin Al-Qasim Ibnu Sufyan Abu Ishaq Al-Misri Al-Maliki Al-Faqih. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan bagaimana keadaan orang ini. Katanya wa kana salafi al-madhhab. Sesungguhnya dia adalah madhhabnya madhhab salafi. Madhhabnya adalah madhhab salafi. Ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bagi antum yang ingin tambahan tentang penyebutan kalimat salaf ini, boleh ditulis Imam Az-Zahabi di dalam Syarah Alamul Nubala mempunyai beberapa tempat lain mengatakan kalimat as-salafi. Di antaranya jilid 20 halaman 316, Kemudian jilid 20 halaman 426 dan jilid 23 halaman 142. Ya. Dan demikian pula Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Tazkiratul Hafaz. Tazkirah Al-Hafaz. Ini 4 jilid Tazkiratul Hafaz. Jilid 4 halaman 100 halaman 1431. Ya, jilid 4 halaman 1431. Kemudian demikian pula Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Tabaqat Al-Hafaz. Tabaqat Al-Hafaz jilid 2 halaman 503. Beliau menyebutkan semua dengan kata penisbah dir kepada kata salat. Ya. Kemudian demikian pula Imam Fairuz Abadi. Fairuz Abadi pengarang kitab Qomus, ya. Beliau di dalam kitabnya Al-Qomus jilid 3 halaman 224. Katanya wa fihi wa minhu Abdurrahman ibn Abdullah as-Salafi al-Muhaddith wa akharuna mansubuna ila as-Salaf. Setelah dia menyebutkan apa definisi salaf itu, dia sebutkan bahwa di antara orang-orang yang menisbahkan dirinya dengan nisbah as-Salafi yaitu seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Abdullah apa as-Salaf. Abdurrahman bin Abdullah as-Salaf. Dan Abdurrahman bin Abdullah as-Salafi perlu diketahui kalau antum melihat buku-buku biografi para rawi itu banyak sekali orang-orang yang bernama dengan Abdurrahman bin Abdullah seperti ini. Di antaranya Imam Ad-Darimi, pengarang kitab As-Sunan. Nama beliau Abdurrahman bin Bahran Abu Muhammad As-Samarqandi. Ya. Kalau beliau menisbahkan orang ini kepada As-Salafi, itu sangat pantas. Itu sangat pantas. Dan dia dari ulama abad ke kedua atau ketiga. Ya, Imam Ad-Darimi. Ya. Jadi itu tadi penisbahan diri kepada mazhab As-Salaf. Kepada mazhab As-Salaf. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada aib sama sekali, tidak ada kehinaan sama sekali bagi orang yang meninggal apa orang yang menisbahkan diri kepada mazhab as-salaf. Bahkan seharusnya dia bangga menisbahkan diri kepada mazhab as-salaf. Karena itulah Ibnu Taimiyah berkata di dalam Majmu' al-Fatawa, ya, dalam Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 149 beliau berkata la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atada ilayhi. Katanya bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakun illa haqqan. Katanya dan tidak ada aib, tidak ada cercaan dan kehinaan bagi orang yang menampakkan madhab as-salaf, madhab as-salaf wa intasaba ilayhi dan menisbahkan dirinya kepadanya, wa atada ilayhi dan merujuk kepadanya. Bal yajibu qubulu dhalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima mazhab salaf, dan ini kesepakatan para ulama, kata dia, kesepakatan para al ulama. Kemudian katanya fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan, karena sesungguhnya mazhab salaf semuanya adalah kebenaran, semuanya adalah kebenaran. Ini yang kita akan jelaskan sebenarnya bahwasanya mazhab salaf itu tidak ada kesalahan sama sekali dalam, setelah kita mengetahui dengan benar apa hakikat salafiyah sebenarnya. Sekarang kita pindah ke dalam definisi as-salafiyah. Definisi as-salafiyah. Definisi as-salafiyah. As-salafiyah saya katakan tadi bahwa kata as-salafiyah adalah orang-orang yang berada di atas Al-Quran was-sunnah menurut pemahaman para sahabat. Menurut pemahaman para sahabat. Sekarang din Islam ini, ajaran Islam ini kita ambil dari mana? Dari Al-Quran was Sunnah, ya? Dari Al-Quran was Sunnah. Tetapi Al-Quran was Sunnah ini perlu dipahami, perlu dipahami, ya? Perlu dipahami. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran kemudian membaca Sunnah kemudian langsung paham. Ya? Dia harus memahami dengan pemahaman orang yang paham, orang yang paham dan betul-betul paham dengannya, ya? Betul-betul paham dengannya. Maka orang yang paling paham terhadap agama ini adalah al-qurunus salafah, yaitu para as-salaf, para as-salaf dari para sahabat dan siapa? At-tabi'i, kemudian tabi'i tabi'i. Adapun para sahabat, mereka yang paling paham, sebab mereka hidup pada zaman Nabi SAW. Mereka ada ketika turun wahyu, wahyu itu menegur kesalahan yang terjadi dan para sahabat, dan mereka hidup menyaksikan sendiri, dan mereka tahu letak-letak ayat itu. Ini ayat ini turun pada keadaan seperti ini, ini turun pada keadaan seperti ini, ini turun pada keadaan seperti ini. Jadi dia betul-betul paham apa maunya ayat itu, apa yang diinginkan oleh ayat itu. Kalau mereka enggak tahu, langsung tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat adalah orang yang paling paham terhadap apa? Al-Qur'an was Sunnah. Al-Qur'an was Sunnah. Ya. Maka di sini sekali lagi saya ulangi bahwa madhab salaf adalah mengikuti Al-Qur'an was Sunnah, kemudian mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman as-salaf. Jadi tiga rukun. Ya. Dari madhab salaf, ya. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah. Kedua As-Sunnah. Yang ketiga harus di atas pemahaman para sahabat. Ya, harus di atas pemahaman as-salaf. Harus di atas pemahaman as-salaf. Adapun wajibnya kita mengikuti Al-Qur'an was-Sunnah, maka terlalu banyak dalil, ya. Yang kita akan sebutkan di sini sebagian saja dari sekian banyak dalil tentang wajibnya kita mengikuti Al-Qur'an, ya. Mengambil dari Al-Qur'an dan mengembalikan segala persoalan kita, problema dan perkara kita kepada Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat 103. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang tali Allah seluruhnya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah-pecah. Ya. Dan janganlah kalian berpecah-pecah. Ya. Ini karena sini wa atasimu bihablillah jami'an, dan berpegang teguhlah engkau dengan hablillah, dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, ya. Surah 7 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Dan ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun. Betapa sedikitnya orang yang mengingat hal ini. Betapa sedikitnya orang yang mengingat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya, surah 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul walil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Katanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah engkau kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri minkum. Fa in tanaza'tu fi syai', apabila kalian berselisih terhadap sesuatu apapun, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairun wa ahsan ta'wila, karena sesungguhnya itu yang paling baik dan sebaik-baik apa ta'wil, sebaik-baik ta'wil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Katanya, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin, وَلَا مُؤْمِنَةٍ, dan tidak pula bagi seorang mukminah, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, mereka mempunyai pilihan lain. Mereka mempunyai pilihan lain dari perkara mereka. Dari perkara mereka. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Ya. Surah Al-Ankabut surah 29 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yatihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun." Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna nazzalna al-Qur'an, ya. Anna anzalna 'alaika al-kitab. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Al-Kitab. Yutla 'alaihim, dibacakan kepada mereka. Apakah tidak cukup hal ini? Ya. Inna fi dhalika rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya itu adalah rahmat dan dhikra, ya, bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, surah 42. Ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa-apa yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya, ya, penetapannya dan penyelesaiannya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah 5 ayat 50. Apa hukum jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, ya, selain hukum Allah? Ya. Maka siapakah yang lebih baik hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini dalil-dalil yang kita sebutkan secara ringkas tentang wajibnya kita mengambil, merujuk kepada seluruh perkara kita kepada Al-Quran. Seluruh perkara kita kepada Al-Quran. Dan ini sengaja saya sebutkan di sini dalam rangka membantah apa yang banyak tertanam, ya, dan telah berakar di kalangan kaum muslimin, yaitu dari hal-hal mendahulukan akal di antara di atas nas-nas Al-Quran. Apabila disebutkan suatu nas, ya, kita berselisih pendapat atau berselisih tentang suatu hal, kemudian kita bacakan ayat dan dibacakan dalil, kemudian dia mengatakan ini tidak cocok dengan akal saya, tidak cocok dengan akal saya, sampai sebagian, ya, menolak karena tidak cocok dengan akal, tidak cocok dengan akal. Dan ini bukan dilakukan oleh orang-orang sekarang ini, orang-orang sekarang saja, tapi ini dari dulu sudah ada kelompok yang mendahulukan akalnya di atas nas Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dari al-madhhab salaf, setelah kita mengambil dan mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran, demikian pula kepada as-sunnah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita diwajibkan, umat Islam diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka itu mempunyai konsekuensi apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tasdiquhu fi ma akhbar, ya. Wajibina apa? Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar. Wajibina ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badu Allah illa bima syara. Yaitu dia kalau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka konsekuensinya dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang diperintahkan kepadanya, dan harus mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang dia kabarkan, dan dia harus menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia celah, ya. Dan dia jangan menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa-apa yang dia syariatkan. Ini konsekuensi dari orang yang mengatakan Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi konsekuensi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala karena besarnya perkara ini, dia mengingatkan umat Islam ini dengan kewajiban taat kepadanya di berbagai banyak ayat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang sangat banyak. Dan sekarang saya akan menyebutkan beberapa hal yang menyangkut dengan ini dalam bentuk yang sangat ringkas, ya. Saya akan menyebutkan mungkin sekitar 20 dari ayat yang menyangkut tentang wajibnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memutlakkan harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaskimuka fima shajara bainahum wa la tajri fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Katanya ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Katanya fala wa rabbika, tidak demi Allah, la yu'minuna, tidaklah mereka beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Dan setelah kamu menjadi hakim bagi mereka, la thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan mereka tidak mendapatkan keresahan dan kesusahan dari apa-apa yang kamu putuskan dan kamu hukumkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka apa, menerima dengan benar-benar penerimaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah surah 60 ayat 6, Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Sesungguhnya ada bagi kalian pada mereka uswah al-hasanah, petunjuk yang baik, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, bagi mereka yang ingin Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu, yang dia bawa kepadamu, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa-apa yang dia larang terhadap kalian, maka berhentilah dari. Ini kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala perkara. Apabila telah datang kepada kita perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita ambil dengannya. Kita ambil dengannya. Dan apabila datang kepada kita larangan darinya, maka kita tinggalkan. Inilah seharusnya sifat bagi kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan taat kepadanya digandengkan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memerintahkan untuk taat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam ini untuk taat kepadanya, dan dia gandengkan dengan perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disamakan kedudukan taatnya dengan disamakan kedudukan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sekian banyak ayat, saya akan menyebutkan di sini sekitar 17 ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul athi'u Allah wa ar-rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin." Dan katakanlah, wahai Muhammad, athi'u Allah wa ar-rasul, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Dan apabila mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'u Allah wa ar-rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Dijadikan sebab mereka dirahmati karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita kalau ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita menerima segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi di dalam surah Al-Imran ayat 132. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita sudah bacakan tadi Kemudian kewajiban taat ini kita bisa cek sendiri di beberapa ayat, saya akan sebutkan di sini ayatnya dan apa nama surahnya, Bisa dilihat di surah Al-Maidah ayat 92 dan di surah Al-Anfal ayat 1 dan di surah Al-Anfal juga ayat 20 dan di surah Al-Anfal ayat 46 dan di surah An-Nur surah 24 surah 24 ayat 54. Kemudian di dalam surah 47 surah Muhammad ayat 33 Kemudian di dalam surah 58 surah Al-Mujadalah ayat 13. Kemudian di dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun surah 84 kalau enggak salah. Ayat 100 atau ayat 12, ayat 12. Dan di dalam begitu pula di dalam surah An-Nisa ayat 13. Ya. Kemudian surah An-Nisa ayat 69. Ya. Dan di dalam surah An-Nur ayat 52. Dan di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 71. Dan di dalam surah Al-Fath surah 48 ayat 17. Ayat 17. Semua dalil-dalil ini yang disebutkan rujukan dari ayat ini semua menunjukkan bagaimana besar apa tingginya harusnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Imam Ibn Battah di dalam kitab beliau Al-Ibana Al-Syariati Al-Firqatin Najah, beliau berkata dalam Al-Ibana jilid 1 halaman 221, beliau berkata, "Wa fi ayatin ukhra nadha'iru لهذه الآيات كلها وقد قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته ووصلها بفريضته وجعل أمره كأمره وتأقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته أو وجد في نفسه حرجا مما من قضيته أو ابتدع في سنته." كتب اليوم dan di dalam ayat-ayat tadi yang kita sebutkan itu terlalu banyak contoh dari ayat-ayat lain, kata Imam Ibn Battah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan taatnya kepadanya, dia gandengkan dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala menyambung ketaatan itu dengan kewajiban untuk taat kepadanya. Dan dia menjadikan perintahnya sama dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menghukumi orang-orang yang tidak mau taat kepadanya bil wa'id syadid, dengan hukuman, dengan ancaman yang sangat keras, wal zajr, dan celaan, dan wat tahdid, ya. Wat tahdid dan juga ancaman nanti. Liman hada an amri, bagi orang-orang yang yang lalai atau menyimpang dari jalan, ya, dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja an ta'atihi, dan dia keluar dari ketaatan kepadanya. Aw wajada fi nafsihi harajan min qadiyatihi, atau dia mendapatkan di dalam jiwanya, ya, di dalam dirinya masih ada ganjalan ketika disebutkan hukum dari. Aw ibtada'a fi sunnatihi, atau orang yang membuat bid'ah di dalam sunnah. Orang yang membuat bid'ah di dalam sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya bagi siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan cintanya bagi siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kalian lakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala sangat pengampun dan penyayang. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Dan barang siapa yang mentaati rasul, maka sama aja kalau dia mentaati Allah. Maka siapa yang mentaati rasul, faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau telah taat kepada Rasulullah, dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang meninggalkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya di dalam akhir surah An-Nur. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Maka hendaknya lah merasa hadap, merasa berhati-hati orang yang menyelisihi perkara, orang yang keluar dari perkara an tusibahu fitnah, akan menimpah, akan ditimpahkan kepada dia fitnah, au yusibahum adabun alim, atau akan menimpa, atau akan ditimpahkan kepadanya adab yang sangat pedih, adab yang sangat pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan beberapa umat, ya, beberapa orang yang celaka gara-gara menyelisih dan tidak ingin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini ditahu, dan mereka tahu bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh ada yang dialami, apakah pepohonan atau batu-batuan atau hewan-hewan, semuanya tahu bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Salam ibn al-Afwa, ya, atau Jabir bin Samurah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an uba'ath." Ya. Katanya, saya sesungguhnya saya mengetahui di Mekah itu ada sebuah batu yang memberikan salam kepada aku sebelum saya diutus menjadi seorang nabi. Dan kemudian kisah yang dikeluarkan di dalam As-Sahih, bahwasanya seorang datang di atas ontanya. Seseorang datang di atas ontanya. Kemudian tak kala unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka unta itu menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya dan dielus kepalanya sampai dia tenang. Sampai dia tenang. Maka ketika itu dia berkata kepada yang punya unta, "Wahai pemilik unta, bertakwalah engkau kepada Allah. Kenapa kamu menyiksa binatang ini? Kenapa kamu menyiksa binatang ini? Sesungguhnya dia telah mengadu kepadaku bahwa engkau telah menyiksa dia." Lihat bagaimana unta saja yang kita katakan tidak berakal juga dalam segala perkaranya mengembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaknya lah kita sebagai manusia yang lebih mulia dan lebih baik, hendaknya lebih pantas dan lebih patuh serta lebih bisa, ya, di dalam taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari benda-benda yang mati seperti batu dan hewan dan lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan beberapa orang, ya, yang dijadikan, disebutkan di dalam hadis beliau sebagai contoh kekal di umat ini supaya umat ini tahu bagaimana hukuman orang-orang yang menyelisih dan menyeleweng dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hamid As-Sa'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk, beliau berkata, atau perang Khandaq, ya, di antara dua perang ini, beliau berkata, katanya, "Satahubbu hadhihi al-laila rihan shadida. Faman kana lahu naqa falyashudd 'iqalah." Katanya, malam ini akan apa terjadi atau akan berhembus angin yang sangat keras. Angin yang sangat keras. Maka siapa yang mempunyai binatang atau mempunyai unta, maka hendaknya lah dia ikat. Hendaknya dia perkuat ikatannya. Maka setelah mendengar ultimatum dan perintah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada yang menyeleweng. Maka keluarlah pada malam itu, setelah memang terjadi angin yang berhembus dengan keras, maka keluarlah satu orang dari para sahabat. Maka apa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karena menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dihempaskan dia sampai ke negeri Thaif, ke gunung Thaif. Thaif ini dekat Yaman. Ya. Bayangkan dari Saudi, apa dari Mekah sampai ke Yaman, terdampar di situ. Ini karena menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mungkin ingat bagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar, Amr bin Salam, ya, bahwasanya Rasulullah atau makan di sisi beliau seseorang dengan memakai tangan kiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya fulan kul bi yamini." Wahai kamu, makanlah di tangan kanan. Maka orang itu berkata, "La astati ya Rasulullah." Katanya, "Saya tidak mampu wahai Rasulullah." Maka karena melihat orang ini yang melarang dia atau yang menyebabkan dia tidak mau makan pakai tangan kanannya hanya karena sombong, maka beliau doakan, "La astata'ta." Mudah-mudahan kamu tidak mampu selama-lamanya. Maka seketika itu juga dia tidak mampu mengangkat tangan kiri, mengangkat tangan kanan, tidak mampu lagi mengangkat tangan kanan. Dan kita juga ingat mungkin hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari jalan Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke pembesar orang Nasar, ya, seorang pendeta besar di kalangan Nasar. Yang beliau utus orang ini supaya didakwai pendeta ini supaya masuk Islam. Ya. Maka dia utus ke sana. Sampai di sana apa yang dikatakan oleh pendeta ini? Katanya, "Aish rabbuk? Amin hadid atau min dhahabin atau min fiddah?" Katanya, "Apa Tuhan kamu ini? Ya. Dari besi atau dari emas atau dari perak?" Dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah utusan itu dengan jawaban yang dia dapatkan. Maka dia utus lagi utusan itu. Dakwai lagi. Bagaimana semangat beliau di dalam dakwah? Dakwai lagi. Dia utus lagi ke sana. Dia berkata lagi seperti itu. Datang lagi. Dia utus lagi. Maka dia datang lagi sama. Masih ngomong seperti itu. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai hukuman di dalam menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diutus kepadanya petir dan menghanguskan dia. Seketika itu. Ya ini ikhwah fillah, ya. Dan akhwat, bagaimana akibat bagi orang-orang yang keluar dari ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan amatlah mengherankan. Di kebanyakan kaum muslimin, ya, karena sudah terkungkung dan sudah berada di dalam lingkup hizbiyah, ketika kita berbicara kepadanya, berdialog, kita berikan dalil dari Al-Qur'an dan dalil As-Sunnah, katanya, "Ya, saya enggak tahu." Ya. "Saya tidak tahu." Kamu tanya orang lebih pintar. Padahal dia dari tadi ngomong pakai dalil. Saya kasih keluar pakai dalil, pakai ini. Semuanya ngomong ini. "Saya ini orang bodoh, orang gini. Enggak bisa tahu apa-apa dan lain-lain." Omongnya orang yang lebih pintar. Setiap dia ngomong sesuatu, saya dudukkan. Dan saya berikan dalilnya dengan Al-Quran wa Sunnah. Saya sebutkan lagi nama sahabatnya, periwayatnya, saya sebutkan semua. Kemudian setelah itu, saya katakan sama dia, "Ya, akhi. Ini apa yang antum dengarkan dari saya, tidak ada satu kalimat pun dari saya. Semuanya dari hadis yang disebutkan." Katanya, "Ya, saya ini orang bodoh. Ya, saya ini orang bodoh. Enggak tahu apa-apa." Ini dampak yang sangat negatif di umat ini. Karena meninggalkan, ya, karena meninggalkan Al-Quran wa Sunnah. Karena mereka tidak bisa kembali lagi dan menjadikan Al-Quran itu sebagai mi'yar dan miqyas di dalam kehidupan mereka. Ya, sebagai timbangan dan tempat kembali. Kemudian, di antara yang ketiga dari madhab as-salaf, ya, yang dikatakan as-salaf, kita katakan tadi as-salaf mengikuti Al-Quran was-sunnah, ya, da'ut as-salafiyah mengikuti Al-Quran was-sunnah dan di atas pemahaman para sahabat, di atas pemahaman para sahabat. Tidak cukup dia mengaku mengikuti Al-Quran was-sunnah kemudian tidak mau menerima madhab as-salaf, tidak mau menerima apa madhab as-salaf, ya, yaitu yang kita sebutkan tadi dari para sahabat dan Al-Qurun Al-Mufaddal. Adapun dalil tentang kewajiban kita mengikuti, ya, Al-Qur'an was-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami